Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada pembahasan bab firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahuinya. Kita masuk pada tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan pembahasan yang terkait dengannya. Qala Ibnu Abbas fil ayah. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa qala Ibn Abbas fil ayah: al-andadu huwa asyirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil layli. Dan al-andad yang dimasukkan dengan al-andad ini adalah kesyirikan. Tandingan-tandingan di sini adalah kesyirikan, yang mana kesyirikan ini lebih samar dari rayapan semut kecil di atas batu keras yang licin dan hitam di kegelapan malam. yaitu menunjukkan bahwasannya terkadang yang namanya kesyirikan, dan terutama di sini adalah asyirkul asghar, adalah perkara yang sangat samar, tersembunyi, tidak terdeteksi, kalau ada seekor semut hitam dia merayap berjalan di atas batu hitam yang keras dan licin, ya, di tengah malam, di tengah kegelapan malam, semutnya saja susah kita lihat, apalagi asar jejak dari semut itu, ya, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak ada jejaknya. Nah, syirik khafi atau syirik asghar di sini lebih samar daripada itu, masyaallah lah dia. Ya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling aku takutkan atas kalian. Siapa kalian di sini? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir terjadi pada mereka. Ya. Para sahabat yang mereka, ya, adalah generasi terbaik, masih mungkin terjadi syirik asghar ini, apalagi kita. Ya. Waspada, senantiasa kita harus berwaspada, senantiasa kita harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jangan lupa doanya itu, ya. Wahuwa antakul wallahi wahayatika ya fulan, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulan. Qala Syekh Mutsaimin rahimahullahu ta'ala, wallahi wahayatika fiha nau'an minasyirki. Al-awwal al-halafu bighairillah. Al-halfu bighairillah. Pada perkataan seseorang, demi Allah dan demi kehidupanmu wahai pulat. Itu dia bersumpah. Dia bersumpah atas nama Allah, kemudian dia ikutkan, dia bersumpah dengan atas nama atau kehidupan si fulan. Bersumpah atas atau dengan selain Allah. Kata Syekh Mutsaimin rahimahullahu ta'ala, fihi nau'ani minasyirki. Di sini terdapat dua macam bentuk kesyirikan. Al-awwal al-halfu bi ghairillah. Yang pertama dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita akan dapatkan hadisnya, hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Begitu juga nanti ada bab khusus tentang sumpah. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah. Al-halfu bi ghairillah syirkun, termasuk kesyirikan, dan syiriknya syirik asghar asalnya, ya, kecuali kalau dia berkeyakinan bahwasanya apa atau siapa yang dia bersumpah dengannya selain Allah tersebut, ya itu sama kedudukannya dengan Allah, sebagaimana kita akan rinci nanti. Al-thani al-ishraku ma'allah biqalihi wallahi wa hayatika. Dia menyamakan antara sumpah dengan Allah dengan menyebut nama Allah dan dengan sumpah menyebut selain nama Allah. Sumpah selain menyebut, sumpah dengan menyebut selain nama Allah itu adalah kesyirikan. Nah, ditambah lagi dia samakan di sini dengan waw, ada waw dan menyamakan demi Allah dan demi kehidupanmu. Jadi ada dua macam bentuk kesyirikan. Fadhammuha ilallah bilwaw al-muqtadiyah litaswiyah fiha na'un minasyirik. Maka ketika digabungkan antara wallahi demi Allah, sumpah dengan menyebut Allah, kemudian dengan sumpah dengan menyebut selain nama Allah, ini digandengkan, disamakan dengan waw, yang waw ini menunjukkan persamaan antara sebelum dan sesudahnya, adalah bentuk dari kesyirikan. Selain ketika dia menyebutkan wahayatika ini aja sudah bentuk kesyirikan, walaupun tidak digandengkan dengan wallahinya tadi. Qala wal qasamu bi ghairillah in i'taqada al halifu anna al muqsama bihi bi manzilatillahi fil 'azamah fa huwa syirkun asghar wa illa fa huwa syirkun asghar. Dan bersumpah dengan selain nama Allah, kalau orang yang bersumpah tersebut dia meyakini bahwasannya al-muqsam bih, al-muqsam bih itu yang dia bersumpah dengannya, ya dia bersumpah misalnya ya demi Syekh Fulan misalnya. Ya, atau yang paling sering orang lakukan demi Allah, demi siapa? Demi Rasulullah. Ya, ini al-half bi ghairillah. Ya, kalau dia meyakini selain Allah tersebut yang dia bersumpah dengannya itu sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, kebesarannya, kemahakuasaannya, ya maka ini sudah syirik akbar namanya. Tapi kalau tidak, ya berarti syirik asghar. Ya, ada bentuk ta'zim kepada selain Allah di situ, walaupun tidak seperti ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang kita sebutkan nanti, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, ya, maka dia telah kufur atau ya melakukan kesyirikan. Wa qawluhu wa hayati fihi halfun bi ghairillah fa huwa syirkun. Dan ucapan seseorang wa hayati, ya wa hayatinya saja ini adalah bersumpah dengan selain Allah, ini adalah bentuk kesyirikan. Ditambah lagi disejajarkan dengan wallahi wa hayatika ya fulan, ini ya juga bentuk kesyirikan yang lain. Qala wa qawluhu laula Qulaybatu hadza la atana al-lusus. Kalau bukan karena anjing ini, ya, niscaya kami akan didatangi oleh para pencuri. Artinya, ya, dia akan kemalingan kalau tidak ada anjingnya. Qulaybah tasghiru kalb, bentuk tasghir musaggar dari kalb, Qulaybah, anjing kecil. Wal kalbu yantafi'u bihi lis-saydi wa hirasatil mashiya wal harth. Ya, kalb, anjing ini bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga hewan ternak dan kebun. Wa qawluhu laula Qulaybatu hadza. Kalau bukan karena anjing ini. Yakunu fihi syirkun idza nadara ila sabab dunal musabbib. Di situ akan menjadi bentuk kesyirikan kalau dia hanya melihat kepada sebab. Ya, karena adanya anjing yang menjaga kebun atau menjaga ternak misalnya, ya, dengan sebab itu, ya, pencuri tidak berani datang. Ini adalah sebab yang kita tahu, sebab dan akibatnya jelas. Paling tidak dia sebab kauni, ya, atau sebab kauni dan sebab kauni qadari. Tetapi ketika dia hanya melihat kepada sebab itu saja, tanpa melihat kepada yang menjadikan sebab, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ ada bentuk kesyirikan. Hati-hati. Ya. Yakunu fihi syirkun idza nazara ila sababi dunal musabbib wa huwa Allahu azza wa jalla. Terjadi kesyirikan. Sama seperti bab kita sebelumnya. Ketika dia menyandarkan kenikmatan kepada sebab saja, bukan kepada musabbibnya, ya, maka di situ ada bentuk kesyirikan. Ya. Hati-hati. Tapi kalau dia hanya sekedar mengatakan itu sebagai sebab saja, ya, sekedar informasi saja, tanpa meyakini atau tanpa melihat bahwasanya itu adalah musabib, tapi musabibnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana telah kita rinci pada bab sebelumnya, ya, maka itu tidak mengapa. Tergantung niat seseorang nanti. Tapi hati-hati di situ. Ya, seperti perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar, tentang Abu Talib. Ya, kalau bukan karena aku, niscaya dia berada di kerak lapisan terbawah dari api neraka, Abu Talib. Tapi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikhbar saja, menginformasikan saja. Ya, beliau sebagai sebab, tanpa melupakan musabbib, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau demikian tidak mengapa. Tapi kalau sampai dia melupakan musabibnya yaitu Allah, di sini bentuk kesyirikan. Makanya samar sekali. Beda niat sedikit sudah lain hukumnya. Ya, barakallahu fiik. Amma li'timadu 'ala sababi syar'i awil hissi al-ma'lum faqad taqaddam annahu la ba'sa bih. Ya, bersandar kepada sebab yang syar'i, mengambil sebab, melakukan sebab yang syar'i atau yang hissi, maklum, qadari kauni, istilah yang lainnya, maka ini perkara yang tidak mengapa. Ya, ini sudah sering sekali kita bahas. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan laula ana, kalau bukan karena aku, lakana fi darkil asfali minan nar, niscaya dia Abu Talib, dia berada di lapisan terbawah dari api neraka. Apa bisa kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW menyandarkan kepada sebab bukan musabib? Enggak. Ya, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW sekedar informasi di sini beliau sebagai sebab. Ya, Tapi sekali lagi tadi bahwasanya kesyirikan itu akhfa min dabibin naml. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan demikian, apa jaminan kita bahwasanya kita tidak ada bentuk tarafu, mengangkat diri sendiri misalnya, menyandarkan diri kepada sebab bukan musabbib. Bahaya. Ya. Lakin qad yaqa fi qalbil insan idza qala laula kadza la hasala kadza au ma kana kadza. Qad yaqa fi qalbihi syai'un min asyirki bil i'timad 'ala sabab duna nadar ila musabbib wa huwa Allah 'azza wa jalla. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Akan tetapi bisa jadi terjadi pada hati seseorang kalau dia mengucapkan, ya, kalau bukan karena ini niscaya akan terjadi demikian atau tidak akan terjadi demikian. Bisa jadi dalam hatinya terdapat syai'un minasyirki, satu bentuk dari kesyirikan. Perkataan syai'un minasyirki itu menunjukkan halus sekali. Sesuatu itu halus. Dia tidak dikatakan dia terjatuh pada syirik akbar yang mengeluarkan dia dari Islam, tidak, tapi bentuk kesyirikan. Masalahnya yang namanya kesyirikan, walaupun dia dikatakan syirik asghar, dia min akbaril kabair. Ya. Min akbaril kabair, termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Bahaya, makanya bahaya. Hati-hati nasallahu alaihi. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang menjamin diri ana, diri antum selamat. Enggak ada. Apa jaminannya? Masya Allah kita sekarang ngaji. Ya, apa yang jamin kita ikhlas sekarang ini? Enggak tahu kita. Kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keikhlasan. Berdoa dilindungi dari kesyirikan. Ya, memohon ampun dari apa yang tidak kita ketahui. Halus, karena halusnya Rasulullah SAW. Ya, hati-hati, hati-hati, waspada. Daripada kita, ya, menuding orang lain, mending kita perhatikan diri kita, waspada terhadap diri kita sendiri. Ya, jangan-jangan kita terjatuh pada kesyirikan yang nau atau syai'un minasyirik. Ya, sedikit dari kesyirikan yang sedikit ini bukan perkara sepele. Ya, akan disebutkan nanti bagaimana para ulama mensikapi, bagaimana hukum orang yang terjatuh pada kesyirikan asghar, syirik kecil. Dia mati belum diampuni, dia mati belum bertaubat. Apakah dia termasuk yang tidak diampuni atau bisa diampuni? Itu dibahas. Pembahasan itu saja sudah membuat kita ketar-ketir. Bahaya ini berarti. Sesuatu yang azim, sesuatu yang besar, yang harus kita berwaspada di situ. Terus berwaspada. Ya, barakallahu fikum. Qad yaqa'u fi qalbihi syai'un min asyirki bil i'timad 'ala sabab duna nadhar ila musabbib. Ya. Bisa terjadi terjatuh dia pada sesuatu dari kesyirikan karena dia melihat kepada sebab bukan kepada musabibnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi ini lafaz-lafaz dan nanti kita akan rinci lagi bab-bab berikutnya. Lafaz-lafaz yang terjadi di masyarakat, ya, yang dia tidak bermaksud. Kalau dia bermaksud, itu lebih dahsyat lagi. Dia tidak bermaksud. Ya, dia syirkun fil alfad. Lafadnya kesyirikan, dia mungkin tidak bermaksud. Tetapi itu bahaya. Ya, tetapi itu bahaya. Ya. Bercanda juga, hati-hati. Ya, bercanda dalam masalah kesyirikan. Bahaya, hati-hati. Nanti hukumnya juga berat itu. Barakallahu fiik. Qala wa qawluhu laulal battu fid dari la atal lusus. Kalau bukan karena bebek, ya, ada di rumah, ya, niscaya nanti la atal lusus, ya, para pencuri bakalan datang. Ya, kenapa kok bebek di sini? Karena berisik. Ya, namanya bebek kan berisik. Ya, albatu ta'irun ma'ruf, burung yang ma'ruf yaitu bebek, tahu kita semua. Wajah wa idza dakhala lisul baita wa fihi battun fa innahu yasrah fa yantabi ahlul bait thumma yajtanibuhul lusus. Ya, kalau ada pencuri masuk di situ bebek, bebeknya ribut. Ya, yang bikin penghuni rumah bangun dan ya pencurinya kabur. Qala wa, ini juga sama tadi. Laula Qulaibah hadza la atana lusus, sama hukumnya. Qala wa qaulur rajul li sahibihi masyaallah wa syi'ta. Ya, masyaallah wa syi'ta. Ya. Masyaallah, ya ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu. Ya. Nah, ini hati-hati. Fihi syirkun. Di situ terdapat kesyirikan. Li'annahu syaraka ghairallah ma'allah bil waw. Ya. Dia samakan. Ya, antara Allah dengan selain Allah dengan waw tadi. Seakan-akan sejajar, setingkat, setara. Walaupun tadi barangkali dia tidak bermaksud demikian. Ya. Ya, namanya orang ya. Ini tadi namanya lafaz terkadang terlontar begitu saja. Atau hal-hal yang sudah seakan-akan ma'ruf di masyarakat. Hal-hal yang seakan-akan tidak mengapa, tetapi ternyata kalau kita tinjau dari sisi syariat itu bahaya. Ya. Apa contohnya kalau di masyarakat kita? Antum coba kasih. Ya. Kalau yang kalau bukan ya, karena Pak Dokter, karena obat ini, kayaknya sudah terlalu umum. Ya, sudah sering kita dengar kayaknya. Ya. Apalagi kira-kira? Itu nanti ini kaitannya dengan tatayur. Ya, ini enggak, ini lafaz-lafaz yang dianggap biasa. Ya. Lafaz-lafaz yang dianggap biasa yang sering kita dengar di masyarakat. Tetapi kalau kita tinjau dari sisi syariatnya itu berbahaya. Ya. Sumpah dengan nama Rasulullah misalnya tadi. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Kalau orang bertanya, kenapa Rasulullah orang yang kita cintai, orang yang mulia? Iya, mulia, beliau mulia. La syak fi. Ya, kita memuliakan beliau, kita mencintai beliau. Dan mencintai beliau adalah mengikuti syariat beliau. Tapi bukan dengan menyamakan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan untuk beliau hak-hak yang hanya menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, bukan demikian cara mencintai. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau ada nanti kasih faedah. Fa in taqada annahu yusawi Allah azza wa jalla fit tadbir wal masyiah. Perhatikan, masyaallah wa syi'ta, masyaallah wa syaa fulan. Ya. Karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Ya. Pertama kita katakan tadi, mungkin orangnya atau kebanyakan orang mengatakan ya, dia tidak meyakini bahwasanya si fulan itu sama dengan Allah. Enggak. Tapi ini yang terjadi pada lisannya. Terlontar oleh lisannya dan itu bahaya, kita katakan. Bentuk kesyirikan. Tapi seandainya dia berkeyakinan ya, annahu yusawillaha azza wa jalla fit tadbir wal masyiah. Dia meyakini bahwa si fulan itu menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tadbir, pengaturan dan kehendak. Nah, ini ya, fahuwa syirkun akbar, maka itu adalah syirik akbar. Ya. Wa illam ya'taqid dzalika wa taqada anna Allah Subhanahu wa ta'ala fawqa kulli syai' fa huwa syirkun asghar. Wa kadzalika qauluhu laula Allahu wa fulan. Ya. Tapi kalau dia tidak meyakini demikian dan meyakini bahwasanya Allah di atas segala sesuatu, ya, maka ini adalah syirik asghar. Begitu juga perkataan seorang laula Allah, ya, wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan karena fulan, sama. Sekali lagi, ini adalah seringnya ucapan-ucapan yang terlontar dari lisan seseorang tanpa dia bermaksudkan maknanya, ya, atau dia bermaksud bahwasanya si fulan itu sama dengan Allah. Tetapi kalau dia meyakini si fulan sama dengan Allah, itu lebih bahaya lagi. Barakallahu fi. Qauluhu hadza qulhu bihi syirkun. Al-musyaru ilaihi ma sabaq. Semua ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, dan yang dituju adalah apa yang semuanya, apa yang telah disebutkan tadi. Mulai dari wallahi wa hayatika ya fulan. Ya, sampai laulallah wala fulan wala fulan, kalau bukan karena Allah dan karena fulan, ini adalah semuanya bentuk kesyirikan. Wa huwa syirkun akbar au asghar hasaba ma yakunu fi qalbi syakhsi min nau'i hadza tasyrik. Ya, apakah dia menjadi syirik akbar atau syirik asghar tergantung apa yang ada dalam hati seorang ketika mengucapkannya itu tadi. Ya, kalau dia sekedar mengucapkan, jatuhnya syirik asghar. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwasanya fulan sama dengan Allah, nah ini yang lebih bahaya. Ya, jatuh kepada syirik akbar. Ya. Allahu musta'an. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Al-Hakim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah bi ghairillahi, ya, dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad kafara au asyrak, maka dia telah kufur atau melakukan kesyirikan. Ada au di sini dikatakan oleh Saimin syakkun minar rawi. Ada bentuk keraguan dari rawi periwayat, wa dhahir anna shawabal hadits asyraka. Dan zahirnya yang benar adalah asyraka. Qauluhu man halafa bi ghairillah yashmal kullam mahlufin bihi siwallah. Sawa'un bil Ka'bah awir Rasul sallallahu alaihi wasallam awis sama aw ghairi dhalik. Ketika dikatakan man halafa bi ghairillah, ya, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, mencakup kulla mahlufin bihi, seluruh yang mahlufin bihi, yaitu selain Allah yang seorang bersumpah dengannya. Apakah itu Ka'bah? Dia mengatakan demi Ka'bah. Ataukah itu Rasul? Dia mengatakan demi Rasul misalnya, war rasuli. Ya, bir rasuli. Ya. Atau as-sama, dengan langit. Dia bersumpah dengan langit. Wasamai. Loh, itu Allah bersumpah dengan langit. Wasamai wat tariq. Boleh berarti. Ya. Sentil aja hidungnya kalau ingat. Jangan samakan Allah dengan kita. Allah yang bersumpah itu. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Fa'alun lima yurid. Jangan berdalilkan. Ya. Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Kenapa kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah? Ya Allah. Tidak ditanya kenapa Allah melakukan demikian. Kita yang ditanya Allah. Kenapa kamu melakukan demikian? Ya, syariat itu berlaku bagi kita makhluk. Ya. Jangan berdalilkan dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ya syariat yang berlaku pada diri kita. Ya. Allah bersumpah dengan dirinya, Allah bersumpah dengan makhluknya. Karena Allah fa'alul lima yurid, melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita semua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berlaku pada kita syariat. Ya. Man kana hadifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah. Itu berlaku bagi siapa? Kita semuanya. Barakallahu fiik. Ya. Au ghairi dzalik, atau selainnya. Wala yasmal al-hafa bi sifatillah. Tetapi yang harus kita perhatikan. Ya, tidak mencakup bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Boleh enggak kita bersumpah dengan sifat-sifat Allah? Jawabannya boleh. Kenapa demikian? Karena sifat Allah bukan makhluk. Ya, sifat Allah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna sifata tabi'atun lil mausuf. Karena sifat itu mengikuti yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa 'ala hadza fa yajuzu an taqula wa 'izzatillahi la'af'alanna kada. Demi kemuliaan Allah, demi keagungan Allah, boleh. Ya. Wal Quran, boleh atau tidak? Demi Al Quran, boleh. Karena Al Quran kalamullah, wa kalamullah ghairu makhluk. Ya, kalamullah ghairu makhluk, kalamnya Allah bukan makhluk. Ya. Tapi kalau misalnya ditanya, boleh enggak bersumpah warabbil Quran? Rabbnya Al-Quran, demi Rabbnya Al-Quran, boleh enggak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena pada makna, pada Rabb itu terdapat makna Al-Khalq. Seakan-akan dia mengatakan demi pencipta Al-Quran. Paham ya? Tidak boleh, karena Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, barakallahu fikum. Qala wal halfu bi ghairillahi syirkun akbar in taqada annal mahlufa bihi musawin lillahi ta'ala fi ta'zim wal 'azamah wa illa fa huwa syirkun asghar. Ya, ini diulang lagi oleh Syekh. Ya, bersumpah dengan selain Allah, kalau seorang itu meyakini bahwasanya yang dia sebutkan selain Allah tadi, ya, demi langit misalnya, dia menyamakan langit dengan Allah seakan-akan langit itu keagungannya sama dengan keagungan Allah, dia meyakini demikian, maka ini syirik akbar, bila syak. Ya, kalau tidak, dan kebanyakannya demikian, ya, kebanyakannya orang demikian. Kalau ditanya demi Allah, demi Rasulullah, berarti kamu menyamakan Rasulullah dengan Allah? Ya enggak, dia pasti menjawab enggak. Yang paling menjawab itu bentuk kecintaan dia, bentuk ya kepada Rasulullah SAW. Nah kalau demikian apa? Syirik asghar. Hal yaghfirullahu syirkal asghar? Qala ba'dul ulama inna qaulahu ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi ay asyirkul akbar wa yaghfiru ma duna dzalika, yakni syirkal asghar wal kaba'ira. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah inna syirka la yaghfiruhu Allahu walau kana asghar. Ya. Apakah Allah mengampuni syirik asghar? Sebagian ulama mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Yang dimasukkan adalah syirik akbar. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha," dan Allah mengampuni selain itu. Yaitu mengampuni selain syirik akbar, yaitu syirik asghar dan al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berdasarkan pendapat ini, syirkul asghar termasuk kepada al-gabair. Yang tidak diampuni yaitu syirkul akbar, kalau seorang mati dalam keadaan demikian, belum bertobat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, pendapat ini Syekhul Islam, ya, dinukilkan dari Ar-Raddu ala al-Bakri. Inna syirka la yaghfiruhu Allahu walau kana asghar. Sungguhnya kesyirikan tidak Allah ampuni walaupun itu adalah syirik asghar. Dalil beliau sama. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Li anna qawlahu an yushraka bihi masdarun muawwal fa huwa naqira fi siyaqin nafi. Faya umul asghar wal akbar. La wa taqdir la yaghfiru syirkan bihi au isyrakan bihi. Karena ketika dikatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, an yushraka bihi ini kalau dalam dari sisi ilmu nahwu di situ ada masdar muawwal. Ya. Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi, dan dia nakirah didahului oleh nafi, ya, maka ya'um mencakup syirik asghar dan syirik akbar, ya, kembali kepada ilmu usul. Dan takdirnya la yaghfiru Allahu syirkan bihi au isyrakan bihi, Allah tidak mengampuni kesyirikan, ya, wal apakah itu karena kesyirikannya di sini nakirah, maka dia mencakup akbar atau asghar, dan juga asghar. Al-muhim, apakah termasuk atau tidak, ya, semua sepakat bahwasanya asyirkul akbar, asyirkul asghar min akbaril kabair, min akbaril kabair, ya. Syirik asghar itu termasuk akbar kabair, dosa besar yang paling besar. Ya, termasuk dosa-dosa besar, ya, jelas. Tapi dia termasuk pada dosa besar yang paling besar. Ya, yang artinya apa? Yang artinya kita harus senantiasa waspada dalam keadaan dikatakan bahwasanya kesyirikan itu lebih samar, ya, dari rayapan semut hitam di, ya, batu hitam di malam hari, ya, ini menuntut kita untuk senantiasa waspada, senantiasa kita tidak merasa aman, ya, merasa aman bahwasanya kita pasti, ya, lepas dari jerat kesyirikan ini. Gak tahu kita, ya, gak tahu. Makanya banyak berdoa tadi, ya, kita berdoa dilindungi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari apa yang kita ketahui, dan kita memohon ampun kepada Allah dari apa yang tidak kita ketahui dan tidak kita sadari. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.